apakah boleh kita keluar dari jamaah salat karena imam salat membaca Al-Fatihah dan tidak ada tuma'ninah. Jika boleh, bagaimana caranya? Tetap di saf atau keluar dari saf? Tuma'ninah termasuk di antara rukun salat. Dan tidak sah salat seorang muslim, apakah dia sebagai imam atau dia salat sendirian, tanpa tuma'nina. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seseorang masuk ke dalam masjid lalu kemudian dia mengerjakan salat, setelah itu dia datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam dan dia mengucapkan salam, maka Nabi alaihi salatu wasallam setelah mengucapkan salam kata beliau, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Kamu kembali salat sebab tadi kamu belum salat. Sampai 3 kali sahabat ini mengulangi salatnya dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih saja mengatakan kepadanya, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu dan salat lagi karena tadi kamu belum salat. Yani apa yang kamu kerjakan tidak sah dan tidak teranggap. Maka sahabat ini pun mengatakan, ya Rasulullah, ma uhsinu ghaira hadza fa'allimni. Wahai Rasulullah, saya tidak mampu yang lebih baik dari apa yang telah aku kerjakan. Maka ajarkan kepadaku salat. Maka diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana tata cara salat. Dan di antara yang beliau sampaikan kepada sahabat tersebut, al-musi'u salatahu, yang buruk ketika mengerjakan salat, kata beliau, thumma ruk' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian ruku'lah kamu sampai kamu tuma'ninah pada saat ruku'. Nah, demikian pada saat berdiri, pada saat sujud dan seterusnya. Dan begitulah engkau mengerjakan pada setiap rakaat. Yang menjadi syahid dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta tatma'inna. Beliau mengatakan, kamu ruku, kamu berdiri, kamu sujud, kamu duduk di antara dua sujud, semuanya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam harus disertai dengan tuma'ninah. Harus disertai dengan tuma'ninah. Tuma'ninah itu yaitu dia mengambil gerakan yang diperintahkan tersebut lalu kemudian dia sempat tenang. Ada kadar yang wajib adalah dia tenang, ya, sehingga setiap tulang itu mengambil posisinya, baik pada saat dia ruku', pada saat dia berdiri, pada saat dia sujud dan seterusnya. Tidak diperbolehkan bagi dia belum mengambil bahagian ruku' secara sempurna maka dia berdiri, begitu pula sujud dan seterusnya. Nah, apabila ada seorang imam benar-benar kita yakin bahwa dia tidak tuma'nina dalam mengerjakan sholat, maka sholatnya batal. Tidak sah sholat seorang yang tidak punya tuma'nina ketika mengerjakan sholat. Sehingga perlu diperhatikan dan diyakinkan apakah betul imamnya tidak memiliki tuma'nina, ya, atau mungkin dia lebih cepat dibandingkan yang lain tapi dia tetap dalam kondisi tuma'nina. Namun kalau seperti yang ditanyakan dalam soal bahwa imam tidak tuma'nina, maka boleh dia keluar. Boleh dia keluar. Cara keluarnya gimana? Keluar. Keluar dari shaf. Naam. Apabila memungkinkan bagi dia untuk mencari masjid yang lain yang imamnya lebih baik, maka itulah yang dia lakukan sambil berusaha dia mendekati takmir, ya, berbicara dengan pengurus masjid apabila memungkinkan, dinasihati imamnya, dinasihati atau diganti dengan yang lebih baik. Allahul musta'an.